ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulum Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah At-Tasi'ah Asyarah yang ke-19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم tentang ucapan orang yang ditanya tentang perkara yang tidak dia ketahui kemudian dia menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قالها dikatakan oleh مؤلف شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى bahwa orang yang ditanya tentang perkara yang tidak dia ketahui hendaknya dia menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa ini dibolehkan? Jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin, yang demikian itu dibolehkan liiqrarin Nabi SAW, karena ikrar dari Nabi, pembenaran dari Nabi SAW kepada Mu'ad ketika Mu'ad mengucapkan kalimat seperti itu. Walam yungkirun Nabi SAW ala Mu'ad, dan Nabi SAW tidak mengingkari Mu'ad. Nabi tidak mengingkari ucapan Mu'ad ini ketika menjawab Allah wa Rasuluh a'lam. Kenapa? Ini haitsu atafa Rasulullah SAW ala Allah, atau haitsu utifa Rasulullah SAW ala Allah bil waw, ketika lafad Rasulullah SAW diatafkan kepada lafzul jalalah Allah dengan ataf waw, dengan huruf ataf waw Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa ankar 'ala man qala, tetapi bentuk ataf ma'tuf ini diingkari oleh Rasulullah SAW ketika apa? Masyaallahu wa syi'ta. Ketika ada orang yang mengatakan masyaallahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi mengingkarinya dengan mengatakan waqal aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masyaallah wahdah, akan tetapi ucapkanlah masyaallah wahdah, atas kehendak Allah saja. Kenapa ada perbedaan di sini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fayuqal, maka dijawab oleh para ulama, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu minal ulumi syar'iyyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu syar'i, beliau mengetahui tentang ilmu syar'i. Ma laysa 'indal qa'il, apa yang tidak dimiliki oleh orang yang mengucapkannya atau orang yang ditanya. Dalam hal ini Mu'ad, beliau tidak mengetahui tentang apa yang ditanya, kemudian beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa dibawakan rasul di sini, padahal dalam kalimat masyaallah wa syi'ta tidak boleh? Karena memang Rasulullah SAW memiliki ilmu syar'i, artinya memiliki pengetahuan tentang syar'iyah, tentang syariat. Walihada lam yungkir Rasulullah SAW ala Mu'ad, oleh karena inilah Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapan Mu'ad. Bikhilafil ulum al-kauniyah al-qadariyah, berbeda dengan ilmu-ilmu kauniyah qadariyah, ilmu-ilmu yang bersifat takdir, yang bersifat terkait dengan alam, kejadian alam semesta. Farasulullah SAW laisa indahu ilmun minha, maka Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu sedikit pun tentang kejadian alam. Falaukila, contohnya, kalau seandainya ada yang mengatakan hal yahrumu shaumul aidain, apakah haram puasa dua hari raya, ketika orang itu ditanya ini tidak tahu jawabannya, jaza'an naqul, boleh kita katakan Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena rasul mengetahui tentang hukum syariat, rasul mengetahui hukum syariat. Oleh hada kana sahabah, oleh karenanya dahulu para sahabah, idza ashkalat alaihimul masail, apabila muncul problem di kalangan mereka, dhahabu ila Rasulillah SAW, maka mereka pergi menemui Rasulullah SAW, fayubayyinuha lahum, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan hukum syariatnya bagi para sahabat. Walau kila, akan tetapi kalau ada yang bertanya, hal yutawaqqa nuzulu matar fi hadha syahr, apakah akan terjadi turun hujan di bulan ini, lam yajuz an naqul Allah wa rasuluhu a'lam, maka tidak boleh bagi kita untuk menjawab Allah dan rasulnya lebih tahu. Kenapa? Karena tentang turunnya hujan itu adalah hak Allah tabaraka wa taala yang tidak diikutkan dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa? Tidak boleh kita mengucapkan atau menjawabnya dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Li'annahu minal ulumil kauniyah. Karena tentang turunnya hujan ini termasuk dari ulum kauniyah, ilmu yang terkait dengan kaun, alam semesta, kejadian alam semesta. Maka yang mengetahuinya hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. Sehingga dari sini apa? Dibenarkan ucapan Mu'ad. Ini Syekh menerangkan tentang pembenaran Rasulullah SAW terhadap jawaban Mu'ad, ya, bukan sedang menerangkan tentang hukumnya sekarang. Adapun hukumnya sudah diterangkan oleh para ulama bahwasanya ini boleh diucapkan di masa hidupnya Rasulullah SAW. Adapun sepeninggal Rasulullah SAW apa? Maka cukup menjawabnya Allahu a'lam. Begitu ya. Adapun sepeninggal Rasulullah SAW, maka cukup menjawabnya dengan Allahu a'lam. Walaupun secara makna boleh Allah wa rasuluhu a'lam, karena Rasul tahu tentang hukum syariat. Ya. Allah ta'ala, Rasulullah SAW tahu tentang hukum syariat dan semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak akan pernah dirubah, tidak akan pernah diganti dan akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Sehingga Rasulullah SAW mengetahui hukum syariat. Ya. Tetapi ta'adduban ma'allah, beradab bersama Allah, wa ta'adduban ma'ar rasul, beradab bersama rasul, maka kita mengatakan Allahu a'lam sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, demikian. Baik. Nah, al-isyurun yang ke-20 dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, jawazu takhsis ba'din nas bil ilmi duna ba'd, bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan satu ilmu tanpa yang lainnya. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa dhalika anna Nabiya SAW khassa hadal ilma bimu'adin duna Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Yang demikian itu karena Nabi SAW telah mengkhususkan ilmu ini, ini hadis ini, kan hadis adalah ilmu, ya, in hadha dina inna hadha al-ilma dinun, ya, demikian. Baik. Wa dinuka lahmuka wa damuka, dan agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Dalam ucapan Sufyan rahimallahu taala. Baik. Wadzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilma bi Mu'adz. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhususkan ilmu ini kepada Mu'adz. Duna Abi Bakrin wa Umar, tidak dikhususkan kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar wa Utsman wa Ali, tidak juga kepada Utsman, tidak kepada Ali. Nah, walaupun mereka adalah min afadhilish sahabah, termasuk sahabat yang paling utama. Ya. Nah, Abu Bakar jelas lebih utama daripada Mu'adz. Ya. Bahkan lebih utama dari Umar, lebih utama dari Utsman dan Ali. Demikian juga Umar lebih utama daripada Mu'adz, lebih utama juga dengan daripada Utsman dan Ali dan seterusnya. Baik. Tetapi kenapa di sini dikhususkan? Fayajuz an nukhassis ba'dan nas bil ilmi duna ba'd. Faedahnya adalah dibolehkan bagi kita untuk mengkhususkan sebagian orang tentang satu ilmu tanpa yang lainnya. Dan di sini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya seseorang itu untuk menguasai satu bidang ilmu tanpa yang lainnya. Maksudnya tanpa yang lainnya apa? Yang lainnya biasa saja. Ya, tapi dalam satu bidang dia tafannun, dia lebih menguasai bidang tersebut. Maka boleh yang demikian. Ya, dibolehkan. Haitsu inna ba'dan nas, di mana sebagian orang law akhbartahu bi syai'in min al-'ilmi iftatana, karena sebagian manusia, sebagian orang, kalau seandainya engkau memberitahukan kepada dia dengan sesuatu dari ilmu, dia menjadi terfitnah. Dia menjadi apa? Terfitnah. Nah, oleh karenanya qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan aqwal para sahabat tentang bolehnya hal ini dan tentang bagaimana sebagian orang ada yang terfitnah dengan sebuah pengetahuan. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim dalam mukaddimahnya, dalam mukaddimah Sahih Muslim dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka law tahaddatsa qauman, sesungguhnya engkau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seandainya berbicara dengan satu kaum bihadisin, dengan sebuah hadis, dengan sebuah hadis atau sebuah pembicaraan, la tablughuhu uquluhum, dengan sebuah pembicaraan yang tidak dijangkau oleh akal mereka, illa kana li ba'dihim fitnatan, melainkan bagi sebagian mereka akan menjadi fitnah. Kalau engkau berbicara dengan satu kaum yang pembicaraan itu tidak dijangkau oleh akal mereka, maka hanya akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, wa qala Ali radhiyallahu anhu, hadisun nas bima ya'rifuna. Hadisun nas, ajaklah bicara manusia, orang-orang, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka kenal, dengan apa yang mereka fahami. Begitu. Ya. Nah. Fayuhaddisu kullu ahadin hasba miqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi, sehingga setiap orang diajak bicara sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akalnya. Ini hikmahnya. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan sebagian ilmu atas sebagian lainnya? Ya. Bukan berarti Abu Bakar tidak faqih. Ya. Oh, berarti di sini celaan bagi Abu Bakar buat khalifah. Ya. Yang khalifatul arba'ah, khalifah yang empat, ini tercela berarti. Kenapa? Karena hadisnya dikatakan la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan pada mereka, nanti mereka menjadi itikal. Berarti enggak menjangkau akal mereka. Mu'ad saja yang menjangkau. Lah, tidak demikian. Ya. Itu bukan hikmahnya. Tetapi hikmahnya adalah dibolehkan bagi kita untuk mengkhususkan satu ilmu. Demikian. Ini hikmahnya. Dan hikmahnya adalah dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan sebuah ilmu kepada orang tertentu tanpa yang lain. Kapan? Seperti yang sudah diterangkan kemarin. Idza kana limaslahatin. Kalau itu mengandung kemaslahatan. Ya. Tapi kalau tidak mengandung kemaslahatan, maka tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibenarkan. Baik, demikian. Al-Hadiya wal-Ishrun. Yang ke-21 dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, tawadduhu sallallahu alaihi wasallam lilukubil himar mal irdafi alaih. Sikap tawadhu'nya, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menaiki himar, menaiki keledai, ma'al irdaf alih, sudah naik keledai bonceng lagi ya, membawa orang lain. Baik, maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi jahan. Nabi SAW adalah asyraful khalq, semulia-mulia makhluk jahan. Kehormatannya adalah orang yang paling mulia kehormatannya. Wa ma'adhalik, bersamaan dengan itu, huwa asyaddun nasi tawadu'an, tetapi beliau termasuk orang yang adalah orang yang paling tawadhu', orang yang paling rendah hati. Orang yang paling rendah hati. Ya. Nah. Sehingga tidak pantas kalau ada orang yang mengatakan, mempertanyakan ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima dalam yatawadhu'an Nabi, lima dalam yatawadhu'an Nabi. Ya. Ini tidak pantas. Kalau ada yang mempertanyakan, kenapa Nabi tidak tawadhu'? Kenapa dalam satu kasus, dalam satu kejadian Nabi tidak tawadhu? Ya, tidak pantas. Sebagaimana tidak pantasnya Dzul Khuwaisirah ketika menuduh Nabi SAW tidak berlaku adil, karena Nabi SAW adalah min adalin nas. Ya, orang yang paling adil Rasulullah SAW. Sehingga kalau dikatakan adil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad, ini apa? Tajarru' ala Nabi SAW. Berarti apa? Lancang kepada Nabi SAW. Demikian juga ketika menuduh Nabi SAW tidak mau tawadu, tidak mau rendah hati. Ya. Sedemikian rendah hatinya Nabi SAW sebagai Rasulullah, ya, Khalifatullah fil ard. Rasulullah SAW tetap mau memakai kendaraan yang paling dijauhi oleh para pemimpin. Siapa para pemimpin yang mau mengendari keledai? Ya. Kalau sudah ketemu makanan, paling banyak makannya. Kalau sudah suruh berjalan, paling lambat jalannya. Keledai. Dan kalau sudah suruh bersuara, paling jelek suaranya. Kurang apa lagi? Ya. Badan tidak paling gede. Ya. Lebih gede, lebih gagah apa? Kuda. Nah. Baik. Kita tidak sedang menghinakan khalqullah, tidak. Tetapi kita sedang menggambarkan betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW ketika mau memakai, mengendari apa? Keledai. Ya. Seekor hewan ya, yang sering digambarkan sebagai apa? Percontohan bagi orang yang pandir. Ya. Orang yang sangat dungu. Selalu digambarkan dengan hal-hal yang buruk, yang jelek. Ya, bagi yang pernah lihat keledai, ya, nyeseki dada. Ya, nah, saya ngalami nungguin keledai suruh selesai makan, lamanya minta ampun. Padahal cuma seember kurang, makanya lamanya minta ampun. kalau kuda sekali dikasih satu ember saja habis cepat, ya habis cepat, apalagi sapi dan yang lainnya, ya ngunyah paling cepat. Tapi lah kalau ini paling lambat, ya mau dibilang malas makan, buktinya mau doyan makan, mau dibilang nggak doyan makan, ya paling lama makan keledai, ya. Tapi Nabi SAW mau mengendarai itu. Wah, paling lambat kalau jalan, paling lambat. Nah, mau dipukul macam apapun juga suruh lari, nggak pernah lari, nyantai saja, ya. Kalau apalagi kalau ngambekan keledainya, disuruh lari berhenti sudah. Mau apa? Terus, kalau berhenti sudah, tuannya yang jalan, ya. Mau ngapain? Tuannya yang nuntun nanti, geret-geret, bikin capek, tapi. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mau memakai ini. Lihat. Haitsu raqibal himar. Di mana Rasulullah SAW mau mengendarai himar, keledai. Ya. Wa ardafa alaih, bahkan tidak hanya mau mengendarainya, bahkan memboncengkan orang, menaikkan orang di belakangnya. Ya. Wa hadza fi ghayati tawadhu. Ini merupakan puncak ketawaduan Rasulullah SAW. Ya. Puncaknya. Inna adatal kubara adamul irdaf, di mana kebiasaan kubara, para pembesar, para pemimpin, adamul irdaf, tidak mau membonceng. Ya, para pimpinan, para pembesar itu gengsi untuk bonceng. Ya, kenapa? Karena yang di depan itu biasanya supir, ya kan? Yang di belakang adalah majikan, depan itu joki, yang di belakang lah majikan. Nah, demikian. Maka rata-rata tidak mau. Coba kalau kita lihat, bos-bos itu gak mau duduk di depan. Mobil semewah apapun juga gak mau di depan, pasti di belakangnya. Kenapa? Untuk membedakan mana majikan, mana supir. Ya, begitu. Taib. Nah, tetapi Rasulullah SAW tetap mau. Waraqib sallam al-himar, Nabi sallam mengendarai himar. Walau syaa, kalau Nabi sallam mau, la raqiba ma arada, Nabi bisa mengendarai apa yang beliau inginkan. Iya. Bisa. Nah, pakai kuda yang gagah, ya. Yang bisa membuat semua orang iri misalkan, bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala, setiap datang ke masjid beliau mengendari kuda yang paling mewah, kuda yang paling gagah. Untuk apa? Untuk tahadus bi ni'matillah, kata beliau. Untuk menunjukkan nikmat Allah tabaraka wa taala, bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk tahadus bi ni'matillah. Ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala yang harus kita syukuri. Ya. Nah, demikian. Dipakai kalau punya tuh, iya, bukan kemudian dielus-elus disimpan aja, iya. Nah, begitu. Nah, dicucinya rajin nggak pernah dipakai, kenapa? Sayang. Ah, ini berarti budak harta, budak harta, punya harta tapi tidak dimanfaatkan, iya, cuma buat apa? Senang-senang hati saja. Nah, tapi kalau hatinya sudah hilang kesenangannya, ganti berarti. Nah, wala man qasata fi dzalik, dan tidak ada kerendahan ataupun tidak ada kekurangan pada nilai ketawaduan Rasulullah SAW ketika mengendari itu. Inna man tawadu'a lillahi azza wa jal rafa'ah, karena kaidahnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tawadu' lillahi azza wa jal, barang siapa yang rendah hati karena Allah azza wa jal, rafa'ahu, Allah akan mengangkat dia. Orang yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat dia derajatnya di dunia dan akhirat. Ya. Asalnya awal syurut yang ke-22, jawazul irdaf ala dabah. Ini juga menunjukkan bolehnya membonceng di atas kendaraan. Boleh, ya. Wa dzalika anna Nabi SAW ardafa Mu'adan. Yang demikian itu disebabkan Nabi SAW membonceng Mu'ad. Lakin yushtarat lil irdaf alla yashuqu ala dabah, tetapi membonceng itu dengan syarat. Syaratnya apa? tidak boleh membonceng itu memberatkan kendaraannya. Artinya apa? Jangan memuat kendaraan di luar batas kemampuannya. Ya. Nah, begitu ya. Ini. Fa in syaqqa, kalau seandainya memberatkan kendaraan itu, lam yajuz dzalik, tidak dibolehkan yang demikian. Apalagi ini bentuknya hewan. Benda mati saja tidak boleh. Kalau melebihi apa? Overload, begitu ya. Melebihi muatannya. Tidak boleh. Nah, apalagi ini hewan, ya. Khalqullah, makhluk Allah tabaraka wa taala. Asalisah wal isrun, yang ke-23, idhamu sya'ni hadil mas'alah. Betapa besarnya permasalahan ini. Haitsu akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberitahukan kepada Mu'adz secara khusus. Wa ja'alaha minal umur alladhi yubashshiru biha, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sampai Mu'adz radhiyallahu anhu menjadikan perkara-perkara ini termasuk dari perkara yang harus disampaikan sebagai kabar gembira. Ya, berarti apa? Ini perkara yang besar. Ar-rabi'ah wal isyrun, yang ke-24, fadilatu Mu'adz radhiyallahu anhu, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa dhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khassahu bihadzal ilma, abi hadzal ilmi. Yang demikian itu disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Mu'adz dengan ilmu ini. Wa ardafahu ma'ahu 'alal himar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bersama beliau di atas himar. Nah, ini menunjukkan kemuliaan dan fadilah yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Nah, demikian ikhwati, a'azani wa a'azakumullah, wa naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah taala kita akan masuk pada bab berikutnya, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqul qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.